supaya orang tuanya segera mati. Ini tamanni. Kemudian berikutnya, dari bentuk durhaka terhadap kedua orang tua, at-ta'addi 'alaihima bid-dharb. Dia melakukan bentuk perlampauan batas kepada kedua orang tua dengan bentuk memukul. Di masa sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min uquqil walidain yasubbul walad li walidayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa termasuk dari kedurhakaan terhadap orang tua ketika seorang anak mencela orang tuanya. Mencela apa? Orang tuanya durhaka. Para sahabat bertanya, apa mungkin ada seorang anak mencela orang tuanya? Ini menunjukkan apa? Di masa mereka tidak pernah didapatkan ada anak mencela orang tuanya. Paham ya? Karena mereka heran. Ketika Nabi mengatakan termasuk dari kedurhakaan terhadap orang tua, ketika seorang anak mencela orang tuanya. Iya. Kata Rasulullah, atau kata para sahabat, apakah mungkin ada anak yang mencela orang tuanya? Menunjukkan apa? Mereka tidak mendapatkan hal ini. Maka itu Nabi mengatakan, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Wayasubbu ummahu fayasubbu apa? Ummahu. Maksudnya, seorang anak yang mencela orang tua orang lain, sehingga orang yang dicela orang tuanya mencela orang tuanya. Jadi ketika Nabi mengatakan termasuk durhaka seorang anak mencela orang tuanya, sahabat heran, mungkinkah? Oh, tidak mungkin. Maka Nabi gambarkan, iya, termasuk mencela orang tua ketika dia mencela orang tua orang lain, sehingga orang lain ini pun marah, dia mencela apa? Orang tuanya. Sama dengan dia mencela apa? Orang tua sendiri. Antum tahu, disebutkan dalam kitab Al-Kaba'ir oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia katakan membawakan asar dari seorang sahabat, dia mengatakan ra'aitu fit Taurat. Ra'aitu fit Taurat. Saya membaca kitab Taurat, saya membaca kitab Injil, saya mendapati man sabbah walidain rujima. Siapa yang mencela orang tuanya, itu dalam Injil dan Taurat, sebelum datangnya Al-Quran, itu hukumannya dirajam sampai mati. Dilempar batu sampai mati. Mencela. Yuk perhatikan. Besarnya kedua orang tua. Kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Kaba'ir. Kalau sekarang kira-kira bagaimana? Itu baru mencela. Ini, banyak sekali kita dapatkan sekarang ini anak-anak yang memukul orang tuanya. Ya. Sebuah kisah yang disebutkan dari para ulama tentang kisah seorang anak yang ibunya lagi sholat, dia lempar dengan batu yang besar, ya, sampai batu itu mengena ibunya, dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Belum kena batu itu kepada orang tuanya, dia tenggelamkan dalam bumi. Dan ini kisah yang nyata. Dia ingin membunuh orang tuanya, ingin memukul orang tuanya, mendapatkan akibat dari kedurhakaannya. Dan ini bukan satu dua. Tamiyah Ibnu Qayyim menyebutkan contoh-contoh yang banyak. Seorang anak yang menempeleng bapaknya, dia jalan, bumi terbelah, tenggelam dia. Tak main-main itu durhaka pada orang tua, tak main-main. Siapa yang durhaka pada orang tua, pasti dapat di dunia. Kan artinya dapat di dunia selesai di akhirat, tidak. Orang-orang yang berzina setelah dirajam, mungkin selesai di akhirat. Dengan tobatnya dirajam, tapi durhaka tidak. Dapat kau di dunia, tetap dapat di akhirat. Bagaimana? Ta'addi 'alaihima bid-dharb. Kemudian termasuk dari uququl walidain, iyadu billah, kata beliau, qatalahuma, bunuh keduanya. Wal iyadu billah. Di zaman dengan zaman yang rusak di zaman sekarang ini, banyaknya anak-anak yang durhaka, membunuh orang tuanya. Qatalahuma. Jangan kita anggap ganjil. Kita bukan hidup di masa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang namanya durhaka terhadap orang tua sangat ganjil dan asing bagi mereka. Kalau di zaman sekarang ini sudah hal yang biasa di tengah manusia, bunuh orang tua. Dikisahkan para ulama, kisah-kisah yang banyak. Dari penafsiran ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum wa auladikum aduwwal lakum. Kita menjelaskan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, hati-hati. Istri dan anak kamu adalah musuh bagi kamu. Istri dan anak kamu adalah musuh bagi kamu untuk mendurhakai orang tua kamu. hati-hati nih istri. Jangan sampai dengan adanya istri kamu durhaka. Ayat-ayat yang menyebutkan faliyahdir, faliyahdir, hati-hati, hati-hati. Orang istri dan anak bisa jadi musuh bagi kamu. Tidak pernah disebutkan dalam ayat orang tua menjadi musuh. Ini perputaran nih, anak dan istri, hati-hati. Jika kamu durhaka terhadap orang tua. Dalam tafsir ayat ini, ada seorang anak yang dulunya anak yang baik. Dididik sejak kecil oleh ibunya. Setelah ditinggal mati oleh ayahnya. Dididik oleh ibunya, dididik, anak ini baik. Ketika dia beranjak dewasa, ini ada yang soleh, yang baik. Berbuat baik kepada ibunya. Setelah dia menikah. Dia menikah dengan seorang wanita yang jelek. Wanita yang jelek. Maka dalam penafsiran ayat, adu walakum. Dia musuh, hati-hati. Musuh yang bisa menjadikan kamu durhaka terhadap orang tua kamu. Terbukti anak ini. Setelah dia menikah, yang dulunya soleh menjadi salah. Birrulwalidain uququlwalidain. Maka anak ini, keberadaan istrinya yang jahat ini, tidak dia merasa resah dengan keberadaan mertua di sisinya. Dia bagaimana berupaya dan berusaha melakukan hal-hal supaya mertuanya itu tidak ada di rumahnya. Karena sang anak tinggal bersama ibunya. Dia melakukan hal-hal, disebutkan hal-hal, sehingga orang tuanya pun menjadi gila. Ibunya menjadi gila, sebabnya apa? Menantunya. Gila sang ibu. Sang ibu yang butuh dirawat, disayangi, dilindungi, disiksa oleh menantunya. Ini kisah nyata. Tuitkan para ulama. Maka karena orang tuanya gila, yang jelas tambah merepotkan. Merepotkan sang istri dan merepotkan sang anak. Orang gila sekarang. Maka sang istri mengancam. Kalau kamu tidak menghilangkan orang gila ini, yaitu ibu kamu, maka saya akan minta cerai. Rupanya sang anak mencintai istrinya. Itulah fitnah. Fitnah. Apa tadi? Kita akan dapatkan suatu masa ada anak-anak membenci orang tuanya dalam rangka apa? Mencari keriduan istrinya. Istrinya menginginkan pokoknya hilangkan ibu kamu. Kalau tidak cerai. Maka sang anak tanpa berpikir. Pernah memikirkan ibu saya yang merawat saya sejak kecil. Sang ibu yang tua yang sudah gila. Dia ajak ke loteng. Loteng rumahnya, setelah sampai di loteng rumahnya, di malam hari, dia melemparnya. Di pagi harinya dia berbohong, bahwa sang ibu jatuh dari loteng. Allahu Akbar. Pada siapa yang mendorongnya? Anaknya. Anaknya. Karena mempunyai istri yang jelek. Hati-hati, istri yang jelek. Tapi ingat, Rasulullah SAW bersabda, salah satu qad ajjalallahu lahum uqubata fid dunya. Tiga dosa yang akan disegerakan siksaannya. Pasti itu. Pasti. Tidak lama. Setelah kejadian ini yang dia berbohong di hadapan manusia. Bahwa ibunya jatuh. Bukan karena dia. Dia bisa menyembunyikan di hadapan manusia. Tapi Allah Maha melihat. Tidak lama. Sang anak gila. Sang anak gila seperti gilanya sang ibunya. Maka sang istri pun resah terhadap kondisi suaminya yang gila. Maka di malam hari. Dia pun mengajak suaminya di loteng tempat dia membuang ibunya. Sang suami pun dibuang di tempat yang sama. Sang anak membuang ibunya. Kemudian istrinya berkata, berbohong kepada manusia bahwa dia jatuh gara-gara gila. Coba al-jaza min jinsil amal. Seorang itu dibalas sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maka hati-hati sidang jemaah. Ya, hati-hati. Kemudian berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Hamad, dari bentuk durhaka terhadap kedua orang tua, kasratu syakwah, merasa terbebankan, merasa berat dengan adanya orang tua. Apalagi orang tua di masa-masa tua. Ingat, ketika orang tua di masa tua, itu lebih banyak cerewetnya, lebih banyak permintaannya, lebih banyak ini. Sabar, karena itulah surga. Dia kamu banyak berkeluh kesah, cerewetnya ibu. Kamu begini dan begini. Kasratu syakwah, kata beliau, termasuk uququl walidain. Disebutkan dalam sebuah kisah. Ada seorang anak yang merasa kasuah. Sudah terbebankan dengan keberadaan orang tuanya di usia tua. Dan ini biasa banyak dialami oleh seorang anak. Sibuk di pekerjaan, sibuk ini. Dengan adanya orang tua, dia merasa kasuah. Merasa terbebankan. Mungkin dia simpan di panti jompo. Dia minta diurus pembantunya. Atau semisal. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Nyata. Ada seorang anak yang sudah mempunyai orang tua yang sangat jompo. dia merasa kasuah, dia merasa resah, tidak nyaman lagi dengan keberadaan orang tuanya. Maka dia pun berkeinginan ingin membuang orang tuanya. Mbak pikirkan ini, durhakan ini anak. Dia ingin membuang orang tuanya karena kasuah, merasa tidak nyaman lagi. Antum tahu dia mau buang di mana? Dia ingin buang di hutan. Maksudnya, sekisah yang disebutkan. Membuang orang tuanya, jauh darinya. Dia pun mendengi orang tuanya memasuki hutan. Memasuki hutan yang paling dalam. Pokoknya sedalam-dalamnya hutan dia masuki. Dia ingin buang orang tuanya di situ. Wah, kamu terus sang anak. Setelah masuk di ujung dari hutan tersebut, letakkan orang tuanya. Sang ibu diletakkan. Kira-kira antum pikirkan durhakanya ini, sadisnya anak seperti ini. Diletakkan orang tuanya di hutan seorang diri. Ketika sang anak akan pergi, sang ibu yang ditinggalkan seorang diri di hutan yang dalam, dia ini berpesan satu kepada anaknya. Satu pesan saja. Ayo orang tuanya mau diapa ini? Ayo jawab. Dibuang. Dia pesan. Nah, ketika engkau masuk di awal hutan ini, setiap kamu melewati ranting pohon, siap patahkan ranting-ranting itu. Sekerahkan kekuatan saya untuk bisa mematahkan ranting-ranting, setiap ranting yang kamu lewati. Ikuti ranting-ranting itu supaya engkau tidak tersesat. Allahu Akbar. Orang tua yang akan dibunuh oleh anaknya masih berpikir bagaimana anaknya selamat. Subhanallah. Betul-betul kedurhakaan seorang anak. Itu seandainya orang mencari di timur dan barat, dia tidak akan bisa mencari orang yang semisal dengan orang tuanya siapapun dia. Maka kalau ada orang tua kita, ingat selalu. Jangan sekali-kali kamu sia-siakan dia. Bagaimanapun orang tua kamu, rawat dia. Ridallah fi ridhol walidin, wasakhatallah fi sakhatal walidin. Sidang jamaah yang dirahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman-zaman kerusakan yang begitu banyak. Hak-hak orang tua ditelantarkan. Hak-hak orang tua ditiadakan. Marilah sidang jamaah. Kita melakukan amalan-amalan ini. Kita berbuat baik kepada orang tua kita. Sungguhnya manusia itu diwafatkan di atas kebiasaan yang baik. Saya ulangi kata Rasulullah. Manusia akan diwafatkan di atas kebiasaan yang dia banyak di atasnya. Orang-orang yang banyak mati karena minum khamar. Kebiasaan minum khamar, dia akan mati di atas minum khamar. Seorang yang sering pergi ke diskotik. Kebiasaannya pergi ke diskotik. Kebiasaan akhir kehidupannya akan mati dari situ. Karena seorang itu mati di atas kebiasaannya. Maka kata Rasulullah, carilah kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita bisa mengurus orang tua kita, rawat orang tua kita, memperhatikan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan manfaat kepada kita. InsyaAllah, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sigara. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita kepada orang tua, tapi orang tua ikhlas menjaga anak kita. Menitipkan anak itu boleh, tapi kalau anaknya nakal sekali bagaimana? Yang jadi masalah itu anaknya. Orang tua kamu sudah jompo 60-70 tahun, dia harus kejar-kejar anak kamu, kira-kira bagaimana? Ingat selalu, kaidah dalam agama, orang tua itu tidak akan mungkin, orang tua itu senyumnya orang tua, itu karena ingin melihat anaknya bahagia. Walaupun itu berat, berat bagi dia, tapi dia akan senyum, karena ingin melihat anaknya bahagia. Tapi senyumnya kita belum tentu ingin melihat orang tua kita bahagia. Jadi, dilihat anak kita, kalau anak kita menjadi beban bagi orang tua kita, suka minta uang pada orang tua kita, tidak punya uang, harus pinjam uang ke sana, kemari kamu durhaka. Tidak bisa seperti itu. Kecuali anak kamu baik, anak yang soleh, malah suka membantu orang tua, membantu neneknya, kakeknya, malah bagus. Tergantung anak yang kamu titip. Ya? Kalau dia durhaka, jangan titipkan kepada neneknya. Kamu yang durhaka nanti. Ada pertanyaan lain? Ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Takwalah kalian kepada Allah semampunya. Kita birrul walidain semampu kita. Ya, kalau yang orang tua berkeinginan haji dan umroh, kita belum punya uang, kita belum ini, ya, tidak perlu kita pinjam, ya, itu akan menjadi beban bagi kita dan beban bagi orang tua kita. Kita pahamkan saja dengan cara yang baik, ya. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali dengan apa yang Dia sanggupi. Jadi kita bersabar saja, jelaskan dengan cara yang baik, itu semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang jadi masalah kalau kita punya, kita tidak beri. Ya, itu yang jadi masalah. Yang kalau kita tidak punya, itu bukan masalah kalau kita tidak punya. Kemudian pertanyaan yang kedua, memang Ibnu Taimiyah itu menyebutkan, ya, beliau menegaskan bahwa banyaknya orang banyaknya anak-anak yang durhaka disebabkan orang tua yang durhaka. Banyaknya anak-anak yang durhaka karena orang tua yang durhaka. Ya. Artinya dulunya orang tuanya ini mungkin durhaka terhadap orang tuanya, maka dosa yang disegerakan di dunia apa? Anaknya menjadi anak apa? Yang durhaka kepadanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Dalam satu sisi bisa dibenarkan al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Seorang anak. Maka itu kalau kita dulu durhaka terhadap orang tua kita, segera minta maaf. Supaya anak kita tidak apa? Durhaka kepada kita. Ya. Itu yang ditegaskan Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seperti itu. Anak durhaka karena dulunya orang tua durhaka kepada orang tuanya. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita disuruh orang tua sedangkan waktu sholat telah tiba, apa yang harus didahulukan? Kalau itu sholat wajib, kita jelaskan. Ya, kalau itu sholat wajib, kita dahulukan sholat wajib. Ya, kita jelaskan dengan cara yang baik. La ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh bermaksiat, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kita sekarang harus taat kepada Allah, sholat tepat waktunya. Ya, kita jelaskan bahwa setelah sholat ibu, baru saya kerjakan. Beda kalau sholat sunnah. Kalau kita mengerjakan sholat sunnah, ya, kita bisa meninggalkan sholat sunnah itu dalam rangka memenuhi panggilan ibu. Jika orang tua memerintahkan anaknya untuk bercerai dengan alasan tidak suka dengan tidak suka, sedangkan diketahui si anak tersebut adalah orang yang baik, apakah anak tersebut harus menuruti kata orang tua? Dia tidak perlu taat, ya. Kalau ada orang tua memerintahkan kepada kamu untuk sedangkan istri kamu adalah orang yang baik, maka jangan ditaati. La ta'atulil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Yang butuh kita pahami, bagaimanapun jahatnya orang tua, premannya orang tua, bejatnya orang tua, kafirnya orang tua, tidak gugur kewajiban birrul walidain. Itu keadaannya. Tidak gugur kewajiban kedua orang tua. Jadi jangan kalau orang tua kita melakukan kesyirikan, anggaplah punya jimat-jimat, kita katakan orang tua kurang ajar kau ini. Jangan. Orang tua syirik kamu, kurang ajar kau. Jangan. Kami yang berdosa. Karena bagaimanapun jahatnya orang tua, bahkan dia pelaku kesyirikan, tidak gugur kewajiban birrul walidain. Ya. Nabi Ibrahim azar, bapaknya Nabi Ibrahim azar terkumpul 3 kesyirikan. Itu azar. 1, pembuat patung. 2, penjual patung. 3, penyembah patung. 3 kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim ketika mendakwakan bapaknya, dia panggil, ya abati, ya bapakku yang tersayang. Kalau kita baru orang tua tak suka yasinan, suka inas, bapak kurang aja, bitah. Jangan, ini orang tua kamu, bukan teman kamu. Jangan kau hadapkan di depan kau, bapak kamu, bitah, pelaku bitah. Subhanallah, salah kamu dalam bertindak. Tidak gugur kewajiban. Bagaimanapun jahatnya tidak boleh. Tidak boleh kau ucapkan kalimat bitah, syirik di hadapan orang tua, jangan. Dia orang tua kamu, tidak boleh. Bagaimana jika seorang anak menitip anaknya kepada orang tua untuk kepentingan pekerjaan? Bisa saja, menitip bisa. Dilihat kondisi anaknya, kalau memang dilihat anak itu nakal, merepotkan orang tua, janganlah. Ya, jangan. Jangan membebankan orang tua. Dia butuh istirahat, dia butuh ini. Ya. Ya. Gitu. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kemudian dulunya kita durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Satu, kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Ya, Allah akan mengampuni kita dari bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Diharamkannya neraka di ininya ini, itu akan terhapus dari kehendak Allah. Ya, sekarang yang berkaitan dengan hak orang tua. Ya, ada hak-hak orang tua. Maka disebutkan para ulama, pertama, dia bisa bersedekah atas nama orang tuanya. Kemudian dia mencari teman-teman orang tuanya yang pernah orang tuanya akrab dengannya. Biasakan orang-orang tua kita yang punya teman yang dia betul-betul cintai temannya. Iya, dia suka ini, kita berbuat baik kepadanya. Kita cari teman-teman orang tua kita yang orang tua itu kita suka dengan orang-orang tersebut. Iya, mudah-mudahan di akhirat kelak, apa namanya, hak-hak orang tua kita dihapuskan. Ya, dari bentuk kedurhakaan terhadap orang tua. Banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, yang terakhir, banyak-banyak mendoakannya. Ya, banyak-banyak mendoakan orang tua kita, apalagi telah meninggal, karena di alam kubur sana orang tua kita, itu menunggu, sangat menunggu. Ya, menunggu doanya anak-anak yang soleh. Menunggu doanya anak soleh. Lihat anak yang soleh. Satu, ketika orang tua di alam kubur, pasokan amalan terus, permintaan ampun terus masuk kepadanya, permintaan ampun. Kedua, kalau Allah takdirkan orang tua kita masuk surga, derajatnya akan terus diangkat karena istighfar seorang anak. Bahkan seorang orang tua yang berada di neraka, selama dia ahlu tauhid, bisa dapatkan syafaat dari seorang anak. Dia mendapatkan syafaat dari seorang anak penghafal Al-Quran. Yang menghafalkan Al-Quran. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, khususnya istighfar. Allahumma gfirli wali walidayya. Itu selalu dibaca doanya. Ya, dalam segala aktivitas doa kita. Itu. Ya boleh. Bersedekah atas nama kedua orang tua boleh. Bentuk sedekah. Yang tidak boleh mengirimkan Al-Fatihah. Apa mau dikirim ke orang tua? Kenapa mau dikirimkan Al-Fatihah? Ini yang salah. Kirimkan Al-Fatihah kepada orang tua kita. Kenapa Al-Fatihah mau dikirim? Dia bukan surat yang mau dikirim. Kamu bersedekah atas nama orang tua kamu, silahkan. Kamu bersedekah atas orang tua kamu, silahkan. Kamu mendoakan, silahkan. Ya? Tidak perlu mengirimkan Al-Fatihah kepadanya. Ya, subhanaka. Kalau korban atas nama orang tua yang telah meninggal, jangan dikhususkan, dia diikutkan saja. Anggaplah bapak korbannya kambing, ikutkan dia. Sekedar diikutkan, jangan dia dikhususkan. Jangan katakan kambing ini korbannya bapak saya yang telah meninggal. Karena kaidah dalam agama, orang mati itu tidak bisa dikhususkan dalam korban. Dia diikutkan. Diikutkan silahkan. Kambing ini saya dan orang tua saya ikutkan. Ya, saya ikutkan. Saya ikutkan dari apa? Dari kurban saya. Itu boleh diikutkan dia. Tidak boleh dikhususkan. Anggaplah sapi 7 orang, 6 untuk anaknya, 1 yang satunya untuk orang tua yang meninggal, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia harus di ini. Dia harus diikutkan, tidak boleh dikhususkan. Yang paling penting bapak istighfar, banyak-banyak istighfar kepada orang tua kita, subhanallah. Dilihat bentuknya apa yang menyebabkan orang tua kita menangis. Dilihat. Karena kita ketahui orang tua menangis itu ada kalanya karena bahagia. Iya, ada kalanya orang tua itu menangis karena bahagia, benar tidak? Dilihat. Kalau dia menangis karena kita yang durhaka, maka durhaka kamu. Kalau menyebabkan dia menangis, ya gara-gara kamu, ya durhaka kamu. Membuat kamu orang tua menangis. Disebutkan nanti, saya ada baca semuanya, membuat orang tua menangis. Ya, maka itu sahabat yang pergi berjihad membuat ibunya menangis, maka Nabi perintahkan buat orang tua kamu senang. Jadi kalau apa yang ditanya tadi, kita membuat orang tua kita menangis, karena durhaka, ya anggap kita ambil uangnya, kemudian dia cari-cari, mana siapa ambil uang saya, menangis dia, ya. Maka kita harus melakukan hal-hal, kata Rasulullah, irji, ya, kembalilah kamu buat dia tertawa, ya, buat dia tertawa. Kamu buat dia menangis, ya, kasih haji dan umroh, pasti dia tertawa, senyum, ya, bawakan sesuatu, pasti dia senyum, ya. Lakukan hal-hal, ya, selama itu apa? Selama itu kebaikan, selama menangisnya menangis yang dalam rangka ketaatan, apa dalam rangka kita melakukan maksiat. Adapun kalau kita memelihara jenggot, memakai jubah, ibu menangis kenapa kau masuk begini-begini, itu bukan durhaka, bahkan itu kebaikan bagi ibu, mendoakan menjadi anak yang soleh, ya, jadi dilihat bentuk menangisnya. Iya. Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Kita perlu ketahui menikah itu ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Ya, an-nikahu sunnat. Menikah itu ibadah. Jadi kita butuh dudukkan baik-baik orang tua kita. Jangan sampai ketika kita melarangnya, apalagi ini kebaikan, itu menikah itu baik. Kebaikan itu. Ya, menikah itu kebaikan. Jangan sampai kita melarangnya, menyebabkan dia sakit hati, menyebabkan dia membenci kita. Ini kan kebaikan. Ya, sehingga kita menjadi anak yang durhaka. Sebaiknya kita dudukkan baik-baik. Kalau memang bapak mau menikah, ya sudah. Ini kebaikan. Ya, kebaikan. Kecuali kalau apa namanya, calon istrinya mungkin kurang bagus, jelek, sholat, enggak ini ya, kita berhak untuk larang, enggak usah. Tapi kalau memang pilihannya baik, ya, ini dan ini, silahkan, suruh saja. Kalau saya silahkan suruh, karena itu adalah ibadah. Biru walidain, ya. Suruh. Jawab yang lain. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama sebenarnya. Seseleposan itu membolehkan mengakikah setelah usia balik. Itu dibolehkan baginya. Ya, setelah balik pun boleh mengakikah. Ya, tidak ada masalah. Tinggal kita mau pilih yang mana. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan akikah itu gugur setelah melewati usia 7 hari. Ya, kapan kita sudah tidak punya uang 7 hari, maka gugur. Gugur apa namanya pensyariatan akikah. Tapi kalau saya seleposan boleh. Kapan saya kita punya keluasan, silahkan mengakikah diri kita. Ya, silahkan mengakikah diri kita. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tua kita menangis karena gara-gara kita tidak lolos dalam ajang pekerjaan? Tidak berarti bukan untuk durhaka ya. Ya. Jangan terlalu diperluas. Sama kalau ada orang tua menangis gara-gara kita mungkin menikah dengan akhwat yang bercadar, bilang kenapa gue ini kan bukan suatu bentuk kedurhakaan, ya, atau ada mungkin yang poligami, orang bilang kenapa kau poligami, dia menangis, ya itu bukan bentuk kedurhakaan. Kalau dia ketaatan maka dia bukan bentuk kedurhakaan ketika orang tua menangis, ya bukan bentuk kedurhakaan ketika orang tua menangis. Dilihat bentuk menangisnya apa penyebabnya, ya. Semua orang itu bisa menangis, maka itu Ibnu Qayyim membagi tangisan kan banyak kan, tangisan itu banyak, ya, ada air mata buaya seperti ini, banyak tangisan, tidak semua dihukumi tangisan itu menunjukkan kesedihan, ya. Assalamualaikum. Kita mau umrohkan orang tua. Tidak tahu kalau umroh yang saya tahu, saya haji. Saya tidak tahu kalau umroh. Yang dia tanyakan umroh ya. Saya tidak tahu kalau umroh itu. Yang saya tahu saya haji boleh. Tapi kalau umroh saya tahu saya tidak tahu. Wallahu alam kalau umroh. Kalau haji saya...